Adela. Sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Ku sadari Terima kasih. Siapa Jaji? Adela. Debarina Indra. Mas Wendy. Thank you. Thank you.

senyummu itu. Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Cahaya di bulan ikut menghiasi nuansa misteri menyelimuti. Hilang pandang. Adela. Jika aku menangis. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah sanding atas kayangan, seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimah di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arti. Dipukul ombak hidup malam yang nyata. Engkau jauh meniti pucat menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya rindu ke bumi, hidup bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, tadinya dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Adela di Marina Indra. Kita terpaksa berpisah.

sebelum tirai hati. Cerminkan